Kita masuk ke poin yang ke-11. Termasuk adab bagi seorang penuntut ilmu. Al-i'rabu an majalisil lahwi. Berpaling dari majelis-majelis al-lahu. Ya. Al-lahu itu yang tidak bermanfaat. Ya. Dan al-lahu itu ada dua macam. Ada majelis yang lahu, ya, yang tidak ada manfaat padanya, majelis-majelis mainan, yang tidak ada manfaat padanya, tapi tidak ada kemudaratan, ya, tidak ada manfaat, tapi tidak ada kemudaratannya, yang tidak menimbulkan kemudaratan. Maka yang demikian ini tidak sepantasnya bagi seorang yang berakal untuk mengamalkannya, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang seperti ini tidak sepantasnya bagi seorang yang berakal untuk mengamalkannya. Majelis lagu. Nah, walaupun kelihatan tidak ada mudaratnya, tapi cukup. Terlalaikannya waktu kita itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah membuat kita menjadi terlena. Ya. Dan di sana ada lagu jenis yang kedua. Perbuatan lagu yang kedua. Yaitu perbuatan lagu yang tidak bermanfaat, bahkan menimbulkan kemudaratan. Menimbulkan kemudaratan. Maka yang seperti ini, ya, dalam perkara yang mungkar. Dan pengarang kitab ini secara zahir memaksudkan yang kedua. Walaupun yang pertama tadi tidak sepantas.